السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله على اجتماعنا في هذا المسجد المبارك على ختم كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما كان الاجتماع على تعظيم القرآن الذي هو أعظم معجزات سيد ولد عدنان. الحمد لله على اجتماعنا وتعظيم القرآن إنما يكون باتباع ما في القرآن وبتدبر القرآن واتباع من أنزل عليه القرآن، فإن إذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا، فإنه سيلقي أمر أو ينهى عن أمر. يا أيها الناس، فإنه سيلقي أمر أو سينهى عن أمر. قال كل آية كان فيها يا أيها الناس تكون مكية، وكل آية أولها يا أيها الذين آمنوا تكون مدنية، فيلقي سمعه على ماذا؟ ولا نهذ هذا الشعر كما هو الآن ينظر إلى آخر سورة متى ينهيها، لا، إنما يقرأ القرآن برغبة، كما قال بعض العلماء رضي الله تعالى عنه، قال أهل الزمان في قلوبهم شياطين يضيقون من تلاوة القرآن ومن الجلوس في المسجد، قال لأن في قلوبهم شياطين إذا قرأ القرآن ضاق، وأتى له الشيطان بخاطر، ورتى ذكره بعمل آخر وذكره بشغل آخر حتى يطبق المصحف ويقوم. قال الإمام الشافعي فإني بعد أن أصلي العتمة أي صلاة العشاء أضع المصحف فوق حجري ولا أتركه حتى الفجر. إنما نحن نطالب أنفسنا بما تيسر، لا ينصرف عنا هذا الشهر إلا وقد ختم الإنسان منا ختمة أو أكثر، حتى نكون ممن لزمت تلاوة كتابه العزيز. وأما المساجد فهي بيوت الله سبحانه وتعالى، حيث جلس الإنسان ونوى الاعتكاف وتلى القرآن وهو على طهارة، فهو متلبس بعبادة، تلاوة القرآن، اعتكاف، جلوس، انتظار صلاة، هذه كلها لك عبادات. وإذا فاتت الإنسان على هذا في هذا العمر الشباب ولم يتمكن من هذا، فإن له أن يدرك أيام الشيخوخة فيما بعد، فإنما هذه تدركها كما قال سيدنا الإمام الحداد، كانت الهمة قوية والجسم قوي، وكنا على غاية في التشم والتشمير في العبادات، واليوم عندما شيخنا الهمة قوية لكن الأعضاء قد ضعفت، لكن لنا بشارة في قوله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال بعض المفسرون، قال بعض المفسرين إنه الذين هم في شبابهم يداومون على فعل الطاعات، ثم بعد أن كبروا في السن ما استطاعوا المداومة عليها، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لهم تلك الأعمال التي عملوها في شبابهم لا ينقص من أجرهم شيئا. هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي في أيام الشباب فلهم أجر غير ممنون أي في أيام الشيخوخة. فلهذا ينبغي الإنسان الحرص على هذا، والحمد لله غالبية الحاضرين اليوم هم من الشباب، لكن الشباب حرصهم على الطاعة كذلك للوقت، كما في هذا الشهر العظيم يحرص على القرآن وعلى الطاعة والعبادة، وإذا فرغ شهر رمضان وفرغت أيام العيد يقبل بهمة كبيرة على طلب العلم، فإن هذا مما تقر به عين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكثرة الأوراد وكثرة الركوعات سيأتي وقتها فيما بعد عليه ما دام في سن الطلب وأمكن منه طلب العلم ليتشمم برغبة، فإن مقبل على العلم بهمة ورغبة قوية يدرك في العام الواحد ما لا يدركه غيره في 4 سنوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للهمة. وقد ذكر حديث عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم رواه أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا هذا خرج الحديث خرج ما عرض الوعيد والتهديد، إذا لم تستحي، لأن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، لهذا قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فسرها المحدثون بأنه إذا لم تستحي أي تهويد، كما في قوله تعالى افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، أو تقول لابنك في حال التهديد ألا افعل ما شئت، هذا في حال التهديد، لأن الله سبحانه وتعالى قال يقول المستحي إذا رفع الحياء منه فإنه يصنع ما شاء، إذا لم يستحي من الله سبحانه وتعالى ولم يستحي من خلقه فإنه يصنع ما شاء. وفقال بعضهم أن تفسير الحديث هذا إذا لم تستحي أي إذا أردت أن تفعل أمرا ليس فيه مخالفة الله ولا مما يعيبك عند الناس فافعله إن شئت، فيكون على احتمالين، إما هكذا وإما هكذا. يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى وحفظ البطن وما حوى. إن تستحي من الله سبحانه وتعالى فلا تنطق بكلام فاحش استحياء من الله سبحانه وتعالى، فلا تنظر لمنظر حرمه الله سبحانه وتعالى عليك النظر إليه، هذا استحياء من الله، فاستحياءك في الجلوة كاستحياءك في الخلوة، وما حرم الشارع عليك الاستماع إليه من الحياء أن لا تستمع إليه، وسمعك صن عن استماع القبيح كصون اللسان عن النطق به. كذلك من استحيا من الله على كل فعل يشينه سواء كان الحياء في فعل المحرمات أو في فعل ما فيه هتك للمروءات، أي ما يشينه أهل ذلك الزمان وأهل ذلك المكان، إذا كان فعله مشين فلا يفعله، لأنه كذلك من ترك الحياء. فمن الحياء أن يلزم، لهذا كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذرة في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا أعداء الإسلام أول ما حاربوا الإسلام في هذه الخصلة، لأنهم عرفوا أن هذه الخصلة هي عمود من عمود الدين، فحاربوا الشباب في حيائهم وحاربوا البنات في حيائهم حتى نزعوا الحياء من العذارى فضلا عن النساء. فإذا خرج عن المرأة حياؤها فكبر عليها 4 لوفاتها، لأنها فإذا هذا أعز ما فيها، أعز ما في المرأة هو الحياء، لأنه هو الذي يصونها والذي يمنعها من جميع القبائح الظاهرة والباطنة ومن ارتكاب ما يقبح بالمروءة فعله. فالحياء يسوقك إلى ذلك. لهذا السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أمروا نحن بالزي الحسن، قالوا لماذا؟ قال لأن إذا لبست زيك الديني فإنه إذا لم تستحي من الله سبحانه وتعالى استحيت من الناس، فلو كان لبست زيك الديني وأردت أن تدخل في محل المرقص أو محل فيه شرب الخمر أو نحو ذلك في من المحرمات أو ما لا يليق بالمرآت فعله منعك ذلك اللباس. فإذا حسن الإنسان ظاهره يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن باطنه، لهذا قيل في الحكمة من حسن برانية حسن الله جوانية، أي من حسن براته حسن الله جواته، أي ظاهره وباطنه. فما على الإنسان إلا أن يحسن ظاهره ويجتهد ويسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوصله إلى إصلاح الباطن حتى تكون سريرته وعلانيته على السواء. فالمؤمن الذي تكون سريرته مثل علانيته، والمنافق الذي يكون سريرته تخالف علانيته. نعم، فلهذا يقول: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. يدعو بهذا المؤمن دائما هذا الدعاء: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. كان مرة من المرات مر أبي حنيفة على جماعة فأشاروا إليه، قالوا: هذا الرجل يقوم الليل كله. فاستمع له أبي حنيفة وكان يقوم نصف الليل، فقال: كيف يظن الناس أن أقوم الليل؟ فآل على نفسه أن لا ينام الليل، فكان يقوم الليل كله. قال: حتى لا تكون علانيتي أفضل من سريرتي، لا أقل من الإنسان المؤمن أن تكون سريرته وعلانيته على السواء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الفعل الصالحات. ومروءة الإنسان حقيقتها إنما هي في إقامة الدين، مروءة الإنسان دينه، إذا أقام دينه فقد أقام مروءته. دينك في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، فيما فرض الله سبحانه وتعالى عليك. فلا يصلي الإنسان صلاة إلا وقلبه خاشع حاضر فيها، فمن يصلي صلاة ولا يخشع ولا يحضر قلبه حتى في جزء منها، فكأنما مثلوا السلف الصالح رضي الله عنهم برجل أهدى لملك جارية حسنة ميتة، قال: فهل هذا متعرض لثواب الملك أو عقاب الملك؟ قال: لا شك أنه يخاف عليه من عقاب الملك. كذلك كيف هذا الذي يصلي بلا حضور؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكتب المرء من صلاته سدسها ولا ثلثها ولا نصفها إلا ما عقل منها، إلا ما قدر ما حضر قلبه فيها يكتب له من الصلاة، يواظب على الصلاة وفي جماعة، فإن صلاة الفرد الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25 وفي رواية ب27 درجة. يواظب على الصلاة في جماعة ومع حضور مع خشوع، وحافظ خصوصا على صلاة الفجر، ما هو يبيت سهران ولكل قرب الفجر نام وحتى تطلع الشمس وترك صلاة الفجر بعد الإشراق. يحافظ على صلاة الفجر خصوصا في ليالي فيها ليالي القدر، يكون في وقتها يؤديها في وقتها. الله سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. قال العلماء: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن الله جعلها بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، فهي صلاة العصر على القول الأصح، وقيل أنها صلاة الفجر. لهذا قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: فلينظر الإنسان إلى مراقبته مع الله سبحانه وتعالى، فإنه علامته الصلاة، فإذا نهته الصلاة عن ما يرتكب من محرمات فإن صلاته مقبولة، وإلا فليراجع صلاته وليفتش فيها، فلا بد أن فيها خللا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المصلين القانتين، فإن رمضان سينقضي لكن رب رمضان باقي. مراقبة الله سبحانه وتعالى ما هي في رمضان فقط، في رمضان وفي جميع أيام العمر، لأن هذا الخلق لم ينسخ في شريعة من الشرائع قط، وهو الحياء، لم ينسخ من الشرائع الأولى إلى شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فكل نبي وكل رسول مأمور ويأمر أمته بالحياء من الله والحياء من عباد الله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أدرك من كلام النبوة الأولى، أي أنه مأمور حتى في الأمم السابقة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، ويحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، ويجعلنا ويرزقنا الحياء في ظاهرنا وفي باطننا، ويرينا حق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau adalah Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdar, memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan perkumpulan kita di masjid yang penuh barakah ini tidak ada lain kecuali untuk mengagungkan Al-Qur'an. Mengagungkan Al-Qur'an yaitu dengan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan mengikuti manusia yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Kemudian beliau menjelaskan jika disebutkan dalam Al-Qur'an ya ayyuhan nas, maka di situ ada perintah yang harus kita lakukan. Atau ya ayyuhan nas, pasti setelahnya ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika disebut di dalam Al-Qur'an ada kalimat ya ayyuhan nas, maka ayat tersebut turun di kota Makkah. Dan jika ayat tersebut dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat tersebut turun di kota Madinah. Makkiyah. Jika kalau ya ayyuhan nas, maka ini dikatakan makkiyah. Kalau dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini dikatakan madaniyah. Kemudian orang-orang dahulu, orang-orang saleh menyatakan orang-orang zaman sekarang ini di dalam hatinya dipenuhi dengan setan, sehingga mereka merasa sumpek ketika membaca Al-Quran dan ketika mereka duduk di dalam masjid. Jika kita lihat cerita daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menyatakan setiap hari setelah aku melaksanakan salat Isya, aku letakkan Al-Quran itu ada di kamarku dan tidak aku tinggalkan. Dalam arti beliau membaca Al-Quran itu setiap waktunya. Dan seharusnya bagi seorang Muslim di bulan Ramadan ini, hendaknya dia menghatamkan satu kali Al-Quran paling sedikitnya atau lebih. Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kekuatan. Sangat sayang sekali kalau kekuatan ini tidak dimanfaatkan. Dan dikatakan orang-orang yang hadir malam hari ini kebanyakan masih muda. Masih banyak, masih memiliki kekuatan. Seharusnya dia pergunakan kekuatan tersebut untuk ibadah kepada Allah, meningkatkan ibadah khususnya di bulan Ramadan. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratib Haddad, menyatakan kami dulu ketika muda beribadah, semangat dalam beribadah, banyak sekali modal ibadah yang kita kerjakan dan kekuatan masih ada. Akan tetapi ketika sudah datang hari tua, semangat besar tapi kekuatan tidak ada. Akan tetapi beliau mendapatkan kabar gembira, disebutkan dalam Al-Quran illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mengikuti dengan memperbanyak amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak dihitung, atau seperti itu maknanya. Sehingga para ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini bermakna orang-orang yang ketika mudanya dia beribadah, semangat ibadah kepada Allah, dan ketika datang hari tua berkurang ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya pahala sebagaimana diberikan ketika dia masih muda. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dengan amal-amal yang saleh, maka bagi mereka itu أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, pahala yang tidak terputus. Itu artinya, jadi ketika sudah di hari tua, mereka tetap oleh Allah diberi pahala, diberi balasan sebagaimana mereka ketika di masa mudanya. Dan alhamdulillah, kata beliau, yang hadir di sini masih muda, maka sudah seharusnya mereka memperbanyak dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keluar bulan Ramadan, mari kita tingkatkan semangat untuk mencari ilmu dengan semangat yang besar, keluar dari Ramadan mencari ilmu dengan sesungguhnya, sehingga dalam setahun bisa melampaui orang-orang yang belajar 4 tahun atau lebih. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang rasa malu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Khudri. Abu Mas'ud Al-Badri. Inna mimma adrakan nas, min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya dari perkara-perkara yang didapati oleh manusia, yang perkara tersebut ada di zaman-zaman dahulu kala, yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka lakukan apa yang engkau kehendaki. Apapun yang engkau kehendaki, lakukan jika kau tidak malu. Maksudnya, jika kamu tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kamu akan mudah melaksanakan maksiat, mudah melanggar ajaran-ajaran Allah. Atau bisa diartikan, jika kamu ingin melakukan sesuatu dan perkara itu perkara yang mubah, yang boleh, maka jika kamu mau, lakukan itu perkara. Dan rasa malu ini seharusnya dimiliki oleh setiap muslim, sehingga dia jauh daripada perkara-perkara yang haram, begitu juga jauh dari perkara-perkara yang merusak harga dirinya atau muruahnya. Ini juga termasuk rasa malu yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Maka dinyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal azra fi khidriha. Ada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu rasa malunya lebih besar daripada perempuan yang masih perawan yang ada di kamarnya yang tidak pernah keluar. Karena malu, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih rasa malunya daripada perempuan tersebut. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam mengetahui hal ini, maka mereka berusaha merusak dan menghilangkan rasa malu ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama perempuan-perempuan. Dihilangkan itu rasa malu daripada perempuan. Dan jika perempuan sudah tidak memiliki rasa malu, maka rusaklah kehormatannya. Karena perkara yang paling penting yang dimiliki oleh seorang perempuan yaitu adalah rasa malu. Dan jika itu hilang, maka tidak ada nilainya itu perempuan. Oleh karenanya para salaf, orang-orang soleh, memerintah anaknya, keturunannya untuk selalu memakai pakaian yang bagus, memakai jubah, memakai gamis, memakai kufiah. Kenapa? Paling tidak, kalau Anda tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan malu untuk melakukan sesuatu yang jelek sedangkan Anda memakai baju yang bagus. Oleh karena itu, kalau baju sudah bagus, zahirnya sudah bagus, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar batin ini dibaikkan juga oleh Allah. Minta terus sampai itu zahir dan batin menjadi sama. Karena itu ada doa yang disebutkan oleh beliau yang seharusnya diulang oleh setiap muslim. Dikatakan, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikan Doaun Nabi. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ya Allah, jadikan batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikan zahirku ini juga bagus. Dan ini diulang terus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pula ketika Abi Hanifah keluar dari rumahnya, beliau berjalan di depan orang-orang di pasar, maka mereka menyatakan, tahu enggak ini Abu Hanifah enggak pernah tidur. Enggak pernah tidur. Semua malamnya dia hidupkan untuk ibadah kepada Allah. Maka yang dilakukan oleh Abi Hanifah, dia bingung, padahal dia enggak semua itu malam dihidupkan dengan ibadah. Akhirnya dia lakukan sebagaimana yang diprasangkakan oleh orang-orang tersebut, dia menghidupkan malam tersebut semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan, muru'atul insan hiya dino. Harga diri seseorang itu adalah agamanya. Sebagaimana dia mendirikan agamanya, seperti itulah dia nilai kehormatan dia. Kemudian beliau juga menyinggung masalah salat. Jagalah salat, terutama salat subuh, terutama di bulan Ramadan. Kerjakan di waktunya, di awal waktu, dan berusahalah untuk memperbaiki salat kalian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menulis pahala salat kalian, tidak separuhnya atau sepertiganya, tidak seperempatnya, akan tetapi yang kamu khusyuk di dalam salat itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu memperbaiki salatnya. Begitu juga sebelum ditutup oleh beliau, beliau mengatakan, ini rasa malu yang tadi disebutkan dalam hadis, tidaklah satu orang pun daripada nabi dan daripada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka memerintahkan umatnya untuk memiliki rasa malu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa malu yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya terjemahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Hashim wa Abdu Syamsin tau amin. Wa kanat riju Hashim ay usbu'aha mulsaqatan bi jabhati Abdi Syams. Walam yumkin nas'uha illa bisayalani damin. Fakanu yaqulun sayakunu bainahuma damun. Fakana baina waladayhima ila anishtaddal amru baina bani al-Abbas wa baina bani Umayyah. Sanata mi'atin wa thalathin wa thalathin al-hijrah. Wa kana yuqalu li Hashim wa akhwatihi Abdi Syams wa Naufal wal Muttalib al-Mujirin. Likaramihim wa fakhrihim wa siadatihim alal Arab. Wa min khabarihi أنه خرج إلى الشام تاجرا فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن نجار وأقام عندها ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين وولدت امرأة سلمى عبد المطلب فجعلت تربي في بيت أبيها في يثرب عبد المطلب واسمه شيبة الحمد سمي بي لأنه ولد وفي رأسي شيبة ولعل وجه إضافتي إلى الحمد رجاء أن يكبر ويشيخ ويكثر حمد الناس له وقد حقق الله ذلك وكنيته أبو الحارث أكبر أولاده وسبب تسميتي عبد المطلب إن هاشما تزوج بالمدينة من بني عدي بن نجار من الخجرج فولد له شيبة الحمد ومات أبوه وبقي عند أمه ولم يشعر بي أحد من أسرته بمكة فمر رجل على غلمان يلعبون بالسهام فإذا غلام فيهم إذا أصاب قال أنا ابن سيد البطحاء فقال له الرجل ممن أنت يا غلام فقال أنا شيبة الحمد بن هاشم بن عبد مناف فلما قدم الرجل مكة وجد المطلب جالسا بالحجر فقص عليه ما رأى فذهب المطلب إلى المدينة فلما رآه عرف شبه أبيه فيه ففاضت عيناه وضمه إليه خفية من أمه فاستأذن أمه فقال لها إن ابن أخي قد بلغ wa huwa gharibun fi ghairi qaumihi wa nahnu ahlu baiti syarafin fi qaumina wa qaumuhu wa ashiratuhu wa baladu khairun min al-iqamati fi ghairihim. Faqala Syaiba li ammihi inni lastu bimufariqiha illa an ta'dhana li. Fa'adhinat lahu wa dafa'athu ilayhi fa'ardafa khalfahu ala ba'irihi. Falamma qadima Makkah qalat Quraishun hadha Abdul Muttalib. Faqala lahum waihakum innama huwa ibnu akhi Hashim falidhalika kila lahu Abdul Muttalib. Kana Abdul Muttalib min hulama'i Quraishin wa hukama'iha wa kana mujab ad-da'wa muharrim al-khamr ala nafsihi wa huwa mafza'u Quraishin fi nawa'ib wa malja'ahum fi al-umur. Fakana sharifa Quraishin wa sayyidaha kamalan wa fi'alan min ghairi mudafi. Wa kana Abdul Muttalib mu'azzaman fi Quraishin wa kanu yafrushuna law hawla al-Ka'bah fayajlisu wa yajtami hawlahu ru'asa'u Quraish wa la yastati ahadun an yajlisa ala firashihi wa la an yata'ahu biqadamihi. Huwa awwalu man tahannatha bi hira wa tahannuth at-ta'abbud al-layali dhawat al-adad. Kana idha jaa shahru ramadan sa'idahu wa at'ama al-masakin wa su'udu litakhalli 'anil nas yatafakkaru fi jalalillahi wa 'azamatihi wa yuqal lahu al-fayyat lijudihi wa mut'imu tayri as-sama' li'annahu kana yarfa'u min ma'idati lit-tayri wal-wuhush fi ru'usil jibal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Masih dalam cerita Datuk Rasulullah yang bernama Hashim. Ketika Hashim ini lahir, ternyata ada kembarannya, lahir kembar, yaitu Hashim dan Abdi Syams. Hashim ini mempunyai nanti turunan, diantaranya juga Nabi Muhammad. Ada juga turunan dari Hashim ini dari Abbas, yang disebut Banil Abbas. Saudara kembarnya Datuk Rasulullah Hashim ini adalah Abdi Syams. Abdi Syams ini nanti akan menurunkan Bani Umayyah. Bani Umayyah. Lahir ini ternyata dempet. Hashim sama Abdi Syams ini lahir dempet, cuma dempetnya bukan kepala dengan kepala atau perut dengan perut. Apa lahir apa dempet ya apa? Lahir apa? Siam gitu ya. Bukan kepala dengan kepala atau perut dengan perut, tapi kakinya Hashim di atas dahinya Abdi Syams. Jempolnya aja. Ibu jari kakinya Hashim di atas ceket. Gak bisa kecuali ditarik dan pasti akan mengeluarkan darah. Akhirnya mau gak mau, bayi tadi itu dipotong kulitnya berdarah. Dua-duanya berdarah. Maka orang mengartikan, waduh, ini berarti anak turunannya banyak menumpahkan darah. Di antara mereka pasti akan terjadi saling berperang dan saling membunuh. Benar. Terjadi pada tahun 33 daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 133 daripada hijrahnya Rasulullah, terjadi bagaimana antara Bani Umayyah dan Bani Abbas perebutan khilafah saat itu. Wah, banyak yang gugur. Tapi yang jelas di zaman itu gak ada apa-apa. Turunannya aja yang akhirnya mereka bentrok di antara mereka. Saudaranya Hashim, ada Abdus Syams, ada Naufal, ada Muttalib. Nah, Muttalib ini nanti yang menurunkan Imam Syafi'i. Nah, yang menurunkan Imam Syafi'i. Turunannya Muttalib disebut Banil Muttalib. Mereka itu disebut Al-Mujirin. Apa Mujirin itu ya? Pelindung, penyelamat. Kenapa? Karena mereka menyelamatkan ekonomi kah? Menyelamatkan karena melindungi kah? Alhasil mereka disebut para penyelamat, Al-Mujirin. Diceritakan Hashim ini dulu tadi itu diantaranya beliau adalah berdagang. Perdagangannya kemarin sudah diterangkan bahwa beliau itu pertama yang menggagas perdagangan ke Syam dan ke Yaman pada dua musim, yaitu musim dingin dan musim bah, musim panas. Rihlatas ra'a ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was saif. Ketika beliau berangkat dari kota Mekah menuju ke Syam, melewati kota Madinah. Sampai di kota Madinah, ternyata beliau kepincut dengan seorang perempuan di situ yang bernama Salma binti Amr dari turunan Bani Adi ibnu Najjar. Akhirnya beliau kawin dengan Salma binti Amr. Setelah tinggal beberapa hari ada di situ, meneruskan perjalanan ke Syam. Dan si Salma ini tinggal ada di keluarganya di kota Madinah. Ternyata hamil. Hamil dari si Hashim tadi itu. Maka ternyata hamilnya adalah laki-laki. Sampai ada di Syam, si Hashim ini, datuknya Rasulullah ini, sampai ke negeri Gaza. Gaza itu sekarang Gaza itu loh. Kan Gaza, yang artinya namanya Gaza. Itu lahirnya Imam Syafi'i juga di sana. Sampai ada di Gaza, meninggal si Hashim ini. Meninggal si Hashim. Ibunya melahirkan seorang lelaki yang dinamakan Syaibatul Hamad, yang nanti dijuluki Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lahir anak ini dididik, ada di rumahnya Amr, abah daripada ibunya yaitu Salma, di kota Madinah. Dikasih nama Syaibatul Hamad. Syaibah itu adalah uban. Syaibatul Hamad. Kenapa? Karena lahir ternyata anak ini ada ubannya. Hah? Al-Hamad. Hamad itu pujian. Kenapa? Karena memang berharap ibunya dan keluarganya bahwa anak ini akan menjadi besar, tua, dan manusia sekitarnya memuji dia, menjadi orang yang terpuji di antara manusia sekitarnya. Dan terjadi, Allah panjangkan umurnya dia sampai tua, dan dia menjadi tokoh yang selalu diagungkan ada oleh masyarakat di zaman itu. Syaibatul Hamad. Julukannya Abul Harith. Ini Syaibatul Hamad nanti akhirnya kawin, punya beberapa anak, yang paling tua namanya Harith. Disebut Abul Harith. Bapaknya Harith, karena yang anak paling tua. Biasa orang Arab itu kalau ada anak paling tua dikasih julukan itu. Contoh Nabi Muhammad disebut Abul Qasim. Kenapa? Anaknya Nabi yang paling tua Qasim. Kalau anak saya Muhammad ini saya sebut Taufik Abu Muhammad. Karena anak yang paling tua Muhammad. Baik. Syaibatul Hamad kok jadi berubah Abdul Muthalib ya? Tadi disebutkan Hasyim ini punya saudara banyak ya. Ada Abdu Syams, ada juga Novel, ada Muthalib. Ceritanya begini. Abdu itu kalau disebut budak. Abdul Muthalib budaknya Muthalib. Kok disebut budaknya Muthalib padahal enggak pernah jadi budak ini? Sebabnya begini. Si diceritakan tadi Datuk Rasulullah Hasyim kawin di kota Madinah dengan Salma, kemudian berangkat ke mana? Ke Syam, meninggal ada di Ghazah. Akhirnya anak yatim yang lahir tadi itu ketika sudah agak besar tinggal bersama ibunya kan, ada di kota Madinah. Ketika sudah besar gak tahu ternyata keluarga yang ada di kota Mekah bahwa si Hasyim punya turunan di kota Madinah. Karena memang dalam perjalanan kawinnya. Ketika Muthalib, saudaranya Hasyim ini, dia mampir ada di kota Madinah, bukan. Si Syaibatul Hamad ketika dia tadi itu masih kecil, pernah dia main-main sama teman-temannya, mainnya dengan anak panah. Apa anak panah itu? Ya anak panah, ayo. Yang dibuat mana itu? Main-main dengan anak panah. Kalau di menang dia tadi itu kalau bahasa sekarang jimprak-jimprak seneng begitu, misal melempar dengan anak panah yang tentunya mungkin yang tajam itu sudah dipotong ya, lempar-lemparan anak panah kalau kena kepada temannya, wah dia tadi itu merasa senang sambil menyatakan ana ibnu sayyidil batha, aku adalah anak pemimpin kota Mekah. Karena Hasyim pemimpin kota Mekah. Dia gak pernah ketemu sama abahnya sama sekali. Di antaranya ada orang yang di kota Mekah tahu. Duh, diampiri itu anak. Sambil katakan, siapa kamu? Wahai anak, saya namanya Syaibatul Hamad. Anaknya siapa kamu? Anaknya Hasyim bin Abdul Manaf. Kaget. Loh, guru saya misalnya. Kiai saya itu. Pemimpin saya itu. Akhirnya ketika orang ini kembali ke kota Madinah, nemui pamannya yang bernama Abdul Muthalib, saudaranya Hasyim. Pamannya yang bernama Muthalib, saudaranya Hasyim, Muthalib bin Abdi Manaf. Waktu itu Muthalib lagi duduk ada di Hijr Ka'bah. Tahu Hijr enggak sampean? Kalau ada Ka'bah yang sebelahnya Ka'bah ada seperti U itu namanya Hijr. Ya, yang seperti U itu namanya Hijr. Ada di Hijr. Duduk ada di situ si Muthalib. Orang ini menghampiri Yahi misalnya. Tuan, pemimpin tokoh, saya waktu ada di Madinah ketemu dengan satu anak namanya Syaibatul Hamdi, katanya anaknya saudara Anda Hasyim. Hasyim meninggal di Ghazah. Iya, waktu di kota Madinah kawin dengan Salma. dari Bani Najjar punya anak ternyata. Apa benar kata dia? Iya, langsung berangkat. Enggak lama persiapan berangkat si Muthalib ini, paman daripada si Syaibatul Hamad, ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, tanya mana namanya Syaibatul Hamad, dilihat. Ngelihat Syaibatul Hamad ini langsung ingat ayahnya. Nangis, mirip dengan ayahnya. Kemarin sudah diterangkan sifat ayahnya, ganteng, gagah gitu. Nangis, dipeluk sama si Muthalib tadi itu. Akhirnya, kamu di mana rumahmu nak? Ada di situ. Kamu nanya siapa? Anaknya Hasyim. Bapak saya pemimpin di kota Mekah dulu, kata dia. Tapi meninggal, kata dia. Aku pamanmu nak, kata dia. Ayo antarkan aku ke rumah kamu, ayo. Diantarkan sampai ketemu sama ibunya. Si Muthalib ini ngomong sama ibunya, Bu, ini anak saudara saya. Dia datang ke sini dalam keadaan asing, Bu. Dan dia kalau tinggal ada di sini dia tidak dikenal, padahal bapaknya dikenal di kota Mekah. Kami dalam keluarga yang dihormati oleh masyarakat, oleh kaum kami. Kalau anak ini tinggal di kota Mekah, maka dia akan lebih terhormat daripada di sini. Madinah saat itu belum ada diminati sama orang, Pak. Madinah itu jadi mulia karena jadi tempat hijrahnya Rasulullah. Dan sekarang ada kuburannya Rasulullah. Kalau dulu gak ada orang seneng. Kalau dia tinggal di kota Mekah, dia akan lebih dihormati. Karena dia anak tokoh yang luar biasa. Maka si anak ini ngelihat begitu, mau dipisahkan sama ibunya, menyatakan, paman, kata dia, lastu bimufarikiha illa anta danali. Aku tidak akan pisah sama ibuku, enggak bisa. Aku tidak bisa pisah sama ibuku. Aku tidak akan bisa pisah sama ibuku. Illa anta danali, kecuali ibuku mau merestui aku. Maaf lo ya, Angga enggak bisa, Pan. Walaupun paman ngajak aku ke sana, aku disediakan rumah, aku akan dihormati sama orang, aku enggak mau kecuali ibuku ngizini. Fa'adinat loh wa dafa'tu ilaih. Enggak nak, enggak apa-apa nak, tak izini kamu nak. Kamu lebih akan dihargai, kamu akan lebih bagus hidupmu ada di kota Mekah nak, dekat dengan Ka'bah. Kamu dekat sama keluarga-keluarga, paman-paman kamu adalah orang yang bagus-bagus nak. Diserahkan, saya titip anak saya. Berangkat, digonceng, ada di kendaraannya oleh si Muthalib tadi ini, pamannya. Sampai di kota Mekah, ternyata orang-orang membuat isu, Muthalib berangkat sendiri datang membawa anak kecil, beli budak, dapat budak baru. Wah, ini budak Abdul Muthalib. Ini anak Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Ini anak budaknya Muthalib. Kata Muthalib, ngawur kamu. Ngawur, wahai hakum. Ini anak saudara saya, namanya anak saudara saya Hasyim, namanya Syaibatul Hamad, tapi sudah kadung dikenal Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Jadi itu adalah kesalahan masyarakat umum. Kesalahan masyarakat umum, tapi namanya sendiri adalah Syaibatul Hamdi. Kalau kita berbicara tentang siapakah Abdul Muthalib atau Syaibatul Hamdi, beliau adalah seorang ulama Ulama Quraisy wa hukama'uha, orang yang paling bijaksana di antara orang Quraisy dan orang yang paling ahli hikmah. Lebih daripada itu, mujabud da'wah. Doanya selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datuknya Nabi ini orang dekat kepada Allah, diijabahi doanya oleh Allah. Semua orang minta doa sama dia. Nanti akan diceritakan di sini bagaimana doanya dia yang mustajab. Saat itu khamr, minuman keras, halal saat itu. Tapi beliau ini muharrimul khamr ala nafsih. Beliau mengharamkan khamr itu terhadap dirinya sendiri. Dia enggak mau. Mulai kecil enggak mau minum khamr. Padahal orang Arab saat itu adalah minum khamrnya lebih daripada orang Barat sekarang. Tapi beliau tidak senang. Kenapa? Karena memang sudah terkontrol dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa mafza' Quraisy fil nawaib wa malja'uhum fil umur. Beliau adalah tempat rujukan orang Quraisy. Kalau ada musibah, ada fitnah, ada masalah, pasti ke Abdul Muthalib, Syaibatul Hamad. Kalau ada urusan keluarga untuk supaya terpecahkan dan cair, ke Abdul Muthalib. Tidak ada sedikit pun ikhtilaf, perbedaan pendapat di zaman itu bahwa Abdul Muthalib adalah pemimpin mereka. Sepakat. Kalau sudah Abdul Muthalib mau ke Ka'bah, disediakan tempat khusus. Disediakan sejadah khusus. Disediakan tempat duduk khusus. Maka tidak ada satu pun orang yang mau menginjak tempat duduk itu. Babutnya tidak ada yang menginjak. Kenapa? Takut, khawatir, kualat nanti ini. Ini orang hebat. Ini orang dekat kepada Allah. Jadi beliau memang ditokohkan, diyakini sebagai wali Allah ada di saat itu. Dan kebiasaannya beliau selalu pergi ke Gua Hira untuk beribadah. Selalu pergi ke Gua Hira. Kalau datang bulan Ramadan, padahal Ramadan waktu itu adalah bulan biasa. Kalau datang bulan Ramadan, beliau tadi itu selalu malamnya pergi ke Gua Hira. Kemudian selalu dia memberikan makanan kepada orang-orang fakir miskin. Kenapa malamnya ke Gua Hira? Untuk khalwah, tafakkur, memikirkan keagungan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dijuluki Al-Fayyab, orang yang apa ya, yang meluber. Apa meluber itu? Jadi kalau ada wadah diisi penuh sampai kacar-kacir, itu namanya fayyab. Kenapa? Kacar-kacir sedekai, saking akei. Lijudihi wa karomi. Beliau juga disebut mut'imu tairis sama, orang yang memberi makan burung-burung yang di udara. Kenapa? Ketika paceklik, beliau menyediakan sampai naik ke atas gunung untuk burung-burung. Menyediakan makanan untuk mereka. Luar biasa kalau kita lihat ini. Dan panjang sekali cerita beliau. Karena itu gak mungkin akan kita ceritakan ada di majelis ini sampai tuntas. Dari cerita yang tadi ini kita bisa mengambil faedah. Pertama, ketika benih bibit tadi itu adalah baik, dan dari orang yang soleh ketemu perempuan yang solihah, maka insya Allah akan lahir anak yang soleh. Bapaknya Hasyim, kemarin sudah diceritakan bagaimana si Hasyim ini. Begitu hebat orangnya tadi itu. Sampai wasiat, kumpulkan untuk jamu orang-orang yang haji ini. Tapi jangan dari rezeki yang haram loh ya. Harus dari rezeki yang halal. Aku tidak mengeluarkan kecuali dari rezeki yang halal. Dan didasari dengan niat yang baik. Kalau rezeki kamu tidak jelas halalnya, jangan dikeluarkan. Karena ini tamunya Allah. Berarti orangnya adalah orang yang warok. Lah kalau sudah makanannya halal, halal, halal, halal, kira-kira bibitnya ini yang jadi sperma dan mani ini apa? Halal. Bagus, bibitnya bagus. Istrinya solihah. Ibarat bibit tanaman baik, kemudian tanahnya tanah subur. Kira-kira buahnya bagaimana? Bagus jadinya. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbiha. Wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Karena itu kalau kepingin anak soleh, mulai toko bapak. Makanan halal dulu, Pak. Kemudian cari pasangan yang solihah. Ojo ndelok rupane tok. Bintang film wis karat-karit akhlaknya dikawin. Kenapa? Karena dia hanya ingin terpuaskan nafsunya. Enggak mikir. Tidak punya dia rencana pingin punya anak yang soleh. Enggak, yang penting nafsunya puas. Tapi kalau dia tentu milih perempuan yang solihah, benihnya halal, masya Allah, jadinya baik. Mungkin pernah diceritakan bagaimana Imam Syafi'i, bapaknya Idris, yang makan delima sampai ditebus dengan dia siap jadi pelayan selama setahun. Ibunya seperti begitu, ini dikatakan enggak ngelihat, enggak mendengar, enggak berbicara, enggak berjalan. Anggapannya lumpuh, buta, tuli, bisu. Ternyata tidak pernah melihat kecuali yang halal, tidak mendengar-mendengarkan kecuali yang taat, tidak berbicara kecuali dikir, tidak berjalan kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah kalau ketemu begitu keluar Imam Syafi'i, doyan haram, perempuannya seneng luyuran di mall, ndak metu sapi untung anakmu. Mulai daripada bapak dan ibu yang benar. Karena itu lek rapi, ojo nggae kepuak. Jangan diukur dengan nafsu, tapi ukur dengan hati. Kira-kira pantas ndak dadi ibu anakku? Bisa didik anakku ndak ini? Itu. Jangan wis aku kadung seneng ya apa? Ya apa? Bongol kon. Ojo seneng dime. Jangan dibuat seneng-senengan kawin tadi itu, tapi buatlah niat untuk mempunyai anak yang soleh. Ini yang pertama. Kedua, ketika sudah tepat orang yang soleh dan solihah ini kawin, kalaupun dan orang itu adalah orang yang baik, kalaupun dia tadi itu meninggal dunia, ini bukan orang meninggal dunia itu bukan direncanakan, kecuali kalau bunuh diri. Maka ketahuilah Allah tetap akan menjaga anak turunannya. Ibunya akan menjaga, keluarga ibunya akan menjaga. Nih lihat bagaimana hasilnya dari Hasyim tadi itu, Abdul Muthalib. Coba kalau ibunya enggak genah, bapaknya meninggal, siapa yang mendidik? Ibunya. Bapaknya kiai, anaknya ahli nyanyi. Kenapa? Keluarga ibunya keluarga penyanyi. Bapaknya ahli ke masjid, anaknya ahli biliar. Kenapa? Keluarga ibunya bukan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati loh ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtaru li tufikum fa innal 'irq dassas." Pele-pele kalau naruh mani itu. Dudu oyo iku mlebu nyanggot. Pere-pere kalau natuk mani itu di rahim yang bagus. Karena sesungguhnya al-irq dassas, watak itu akan nurun kepada anak kamu lo ya. Tadi bagaimana? Al-Habib Abdullah Al-Muhdar. Kalau sudah perempuan, rasa malu itu tidak ada, ojo ditoleh, masih ayu. Ling-lingan itu. Kalau dia tadi itu sudah memamerkan badannya di anggota kepada orang-orang, jangan ditoleh walaupun molek. Dan Nabi telah memberikan warning dalam masalah ini. Kata Nabi, "Iyyakum wa khadra ad-diman." Qalu wa ma khadra ad-diman ya Rasulullah? Qala al-mar'atul hasna mimman batis su. Hati-hati kamu dengan pohon yang hijau tapi di kalangan sampah. Maksudnya apa ya Rasul? Perempuan yang cantik tapi dari turunan orang yang jelek. Hati-hati. Metu maneng watek itu nanti keturunanmu nanti. Milio dari turunan orang yang soleh. Jangan karena nafsu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan fadzfar bidatid din taribati ajak. Memang perempuan itu disenangi, diminati itu karena wajah. Karena keluarga ya yes, kurang wajahi, tapi karena dompleng duwe pondok ya yes, melok wis. Karena keluarga kan gitu. Karena anak bupati lemu. Paham ya? Kurang api, cuma karena anak bupati ya yes, merem wis. Karena keluarga kan gitu. Ada lagi karena kedudukan. Wah, karena dia tadi itu direktur Alimalia, karena kaya. Wah, karena pabrik gede. Kemudian, tapi itu semuanya jangan menjadi pilihan kamu. Fadfar bidatidin taribat yadak. Lihat agamanya, walaupun kaya agamanya gak kena, jangan. Walaupun cantik agamanya gak kena, jangan. Akhlaknya itu yang harus jadi pilihan. Yang dolek pap sing komplit bib. Ayu, suke, turunan orang baik, akhlaknya bagus. Enggak yo dhewe kon. Sing gelem ambek kon sapa sing model kok ngono. Kamu kalau milih hitung orang yang punya akhlak ba. Baik, fadfar bidatiddin taribat yadak, kata Rasulullah SAW. Hati-hati. Dan sekarang orang kafir sengaja. Tadi Nabi menyatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sakarepmu wis, kamu boleh melakukan apa-apa. Bebas sakarepmu. Kalau kamu tidak punya malu. Oh, berarti oleh yuk melakukan ini. Butuh. Artinya kalau kamu tidak punya rasa malu, kamu tidak terkontrol. Tidak izin. Walaupun dia tadi itu belum kawin, gandengan. Kamu akan berbuat apapun bisa memang. Tidak punya malu. Puasa Ramadan siang hari rokokan. Kudu tak tampak. Tidak malu dia. Padahal anak kecil puasa. Ikin duwe putu gak boso. Gak masuk akal gitu loh. Ya inilah kalau orang sudah gak punya malu saudara. Maka dia akan berbuat dimanapun gak malu dia. Di muka masjid kadang-kadang sholat Jum'ah. Dia gak sholat. Tidak malu, padahal anak kecil-kecil dia berangkat ke masjid mau sholat Jum'ah. Kadang-kadang orang buta dituntun ke masjid sholat Jum'ah, dia nongkrong ada di luar. Kalau orang tidak punya rasa malu, dia akan berbuat seenaknya sendiri. Binatang itu. Tidak punya rasa malu itu. Karena itu penting untuk pembinaan rasa malu. Didikin anakmu rasa malu. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, al-imanu wal haya'u gurina. Fama nuzi'a ahaduhuma illa wa tabi'ahul akhar. Iman dan rasa malu itu pasti berbarengan. Kalau salah satu dicabut, melok. Malunya tidak ada, imani entek. Imani tidak ada, berarti tidak punya malu. Anakmu aja rono malu. Nak, izin, uri-urian, ayo. Gai apa jilbab. Begitu aja hari anaknya. Tuh, ketok nang putih, astagfirullahaladzim. Gitu. Ajari malu. Ayah hati-hati ini. Ana ulanang lo lanang. Tambah kan metu. Metu. Be'e ta seneng ambek kon. Enggak benar. Hati-hati ya. Coba itu yang begitu itu sampingnya dikasih tahu. Ini khatmul Quran. Dikasih tahu itu. Kalau enggak suruh keluar nanti. Kalau enggak punya akhlak begitu. Masjid, enggak benar. Nah, enggak boleh ya. Boleh tertawa, ini adalah bukan untuk hiburan, tapi ini menunjukkan bagaimana kamu tadi itu bisa membedakan ajaran agama dengan yang bertentangan dengan ajaran agama. Dari ini juga kamu bisa mengambil satu pelajaran. Lek dadi paman, kalau jadi keluarga ada anak yang yatim, jadikan seperti anaknya kamu. Jangan tidak peduli. Itu lihat bagaimana Muthalib tadi itu. Mengasuh anaknya saudaranya Hasyim seperti anaknya sendiri. Diparani, dijemput. Begitu seharusnya. Jangan tidak direken. Kadang-kadang gengsi. Turunannya siapa? Tidak. Jangan menghadap kepada aku. Loh, kamu tambah jatuh. Kamu tambah jatuh. Hati-hati loh ya. Jangan kamu itu merasa hebat dengan egoisnya kamu. Allah paling benci dengan orang yang sombong. Nah kalau sudah itu adalah anak kamu, keluarga kamu masih di desa, jemputan. Jemputan. Ternyata Anda lihat Yathrib saat itu adalah bukan daerah yang dihargai seperti kota Mekah, kota Madinah, Yathrib itu. Bani Najjar bukan daripada golongan seperti Bani Hasyim. Tapi ternyata dari perempuan yang bernama Salma keluar seorang yang sangat dikagumi, bahkan doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun tentu loh kan. Masih ibu ewong desa, masih ibu ewong gunung, kadang-kadang bisa jadi wali Allah dia. Jangan kamu sok. Kalau bukan daripada keluarga berdarah biru, saya tidak mau. Kamu jangan menjadi sombong. Kamu akan hancur sebentar lagi. Kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebentar lagi. Jangan. Terima. La'allallah. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia orang yang hebat seperti datuknya Rasulullah SAW bernama Abdul Muthalib tadi itu. Terakhir, cerita tadi itu menggambarkan kepada kita bahwa Abdul Muthalib orang yang senang ibadah kepada Allah, senang khulwah. Kira-kira yang senang khulwah ibadah kepada Allah sampai ke Hira ibadah tafakur, wong kafir atau mukmin ini? Kok ada orang yang beranggapan datuknya Rasulullah itu kafir gitu? Karena itu udahlah, kita kembali kepada ajarnya salaf. Ajaran datuk-datuk, ajaran kiai-kiai salaf, yang mereka meyakini bahwa semua datuknya Rasulullah sampai yang tembus kepada Nabi Adam adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli ibadah. Nanti akan kita ceritakan secara detail bagaimana itu Abdul Muthalib pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang panjang umur, sehat walafiat, dan menjadi orang yang disebut oleh Allah yastami'unal gaula fayattabi'una ahsana, mau mendengarkan nasihat, cerita, fatwa, arahan, dan mengikuti. Tutup ngurung ono tok tapi lah lali. Metu ceritane ya apa? Mbuh lali aku. Loh, lah kon mang ya apa? Keturon. Lah. Karena itu benar-benar camkan, ini adalah cerita bukan untuk dongengi kepada Anda, tapi ini adalah cerita untuk supaya memberikan gambaran bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan garisnya Nabi ini mulai zaman Nabi Adam sampai muncul sebagai kekasih Allah adalah garis suci, garis lurus, garis putih. Mudah-mudahan kita insya Allah menjadi umatnya Rasulullah yang bisa membahagiakan hati Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Besok malam di pondok pesantren Salafiyah Kiai Al-Hajj Abdul Hamid. Nah.